Inti kemarin tiga sakit yang telah ku jalani. Abisi mungkin ini membunuhku. Dan kau buka mulutku dengan diamdamu, menari di atas luka mimpi. Dan semua akan sirna, yang tersisa hanya